Rosa. Asli lo le. Sumpah. Hana Monia. Rosa. Aku yang tak bisa padamkan ingatanku tentang kita, tentang semua pernah rangkai bersama. Rosa, asli lele. Meski telah ku coba menghapus bayanganmu, namun semakin mengikuti samar jejak tentang. Terima kasih.